Shalom saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah salam damai sejahtera yang dari Tuhan yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita sehingga sukacita ilahi itu boleh kita rasakan. Saudara, pujian Yesus cinta padaku yang ada dalam pikiran kita kalau kita menaikkan pujian ini apa saudara ya? Lagu anak-anak gitu saudara ya. Kadang-kadang kita ngapain sih nyanyi lagu anak-anak. Tapi saya menikmati saudara ya. Mulai dari mendengarkan paduan suara saya. Senang sekali hati saya saudara ya. Dan kalau ditanya apa yang menyebabkan senang, tidak tahu juga saudara ya. Yang jelas saya senang hari ini saudara ya. Saya tersenyum. Dan saya mengajak saudara menengok ke sebelah, ke sekolah minggu. Yang mereka, saya yakin saudara ya, sebagian besar anak-anak hari ini tuh bersuka cita saudara ya. Memang ada satu dua yang karena belum memiliki kesadaran, jadi dia terpaksa datang ke sekolah minggu gitu ya. Tapi sebagian besar, dan saya coba mengingat waktu saya kecil, besok ke sekolah minggu, apalagi diberitahu ya, nanti ada aktivitasnya, dapat stiker. Hati saya senang sekali saudara ya. Tapi kalau hari ini saya berkata nanti pulang saudara saya kasih stiker. Senang saudara. Pak Bagio kurang kerjaan gitu saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah, pertemuan dengan Tuhan. Bukan berarti saudara ya kita selalu mendapatkan berkatnya dan sukacita. Paling tidak saudara ada satu pertemuan yang membawa kelegaan, kelepasan. Mungkin kita pulang masih membawa beban ya. Tetapi beban itu tidak begitu berat lagi. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin saudara. Amin saudara. Saudara, bagaimana beban yang berat itu bisa menjadi ringan? Salah satunya pepatah Jawa berkata, bahasa Indonesia berkata apa? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saudara, kadang saya juga mempunyai tekanan yang berat. Tapi betapa senangnya ketika saya share ke teman, kemudian dia dengan sigap kemudian menopang bahu saya. Saudara ya, saya membayangkan beban yang berat jadi ringan. Pernah saya saksikan ketika dioperasi dan karena satu dan lain hal, obat penahan sakitnya tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh saya. Aduh, sudah lewat batas. Obat biusnya habis, belum dapat tambahan penahan rasa sakit setelah dioperasi. Saya katakan, jangankan tersenyum, ya bernafas saja sakit saudara ya, sehingga saya tidak berani bergerak, nafas pun pelan-pelan saudara ya. Tetapi ketika saya mengingat Tuhan yang mati di kayu salib, dan saya tahu dia mengerti kondisi saya, hilang itu sakitnya saudara ya. Obat belum dimasukkan, saya ngomong, saya terima kasih sama Tuhan. Karena ada seseorang yang peduli. Ada seseorang yang memperhatikan. Hari ini kalau saudara memerlukan itu, datanglah kepada Tuhan. Namun sebaliknya saudara yang bersuka cita, mari sapa rekan kita yang mungkin dalam pergumulan yang berat. Mempedulikan satu dengan yang lain. Karena pergumulan kadang tidak dalam diri kita tapi di teman kita. Tapi kadang bukan di teman kita tapi di diri kita saudara ya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil saudara bersekutu dalam gerejanya. Saudara, satu kali ada cerita tentang perlombaan saudara ya. Ngomong-ngomong perlombaan, saya ingat kemarin Jumat di Cimone sini ada perlombaan kebersihan rumah. Gitu saudara ya. Katanya 5 rumah yang dipilih mau dilihat tim termasuk ibu wali kota. Menurut informasi katanya Pak Arief mau datang gitu ya. Pagi-pagi ketemu Pak RW dipanggil, Pak Bagio datang aja. Buru-buru saya ganti sepatu pakai batik terus tungguin kira-kira hampir 2 jam saudara ya. Yang datang ibu wali kota saja saudara ya. Terus keliling ke rumah, salah satu rumah terpilih rumahnya ibu Habil saudara ya. Jalan dibersihkan, ada yang gak punya pot pinjem pot, ada yang gak punya tutup sampah, tutup sampahnya ditutup. Semua dibuat bersih seketika, saudara ya. Bahkan ketika saya di Taman PKK, saudara ya, saya tahu sekali itu pohon baru ditanam, saudara ya. Daunnya layu, saudara ya. Saya ketawa dalam hati dengan teman-teman saya, mbak Tuhan, saya ngomong ini ingin menyambut atau ini tampilan yang munafik, saudara ya. Saya tidak ingin berkomentar, saudara ya. Saya bisa membayangkan dua posisi. Ingin menyambut yang baik, menyiapkan yang baik, tetapi juga apakah ini jangan-jangan kemudian menjadi kemunafikan? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlombaan itu kemudian katanya lima rumah baru datang ke rumah Bu Habil, katanya saudara ya, sudah mewakili warga Cimone, dan kemudian tim berkata bagus gitu, saudara ya. Pak Abil juga ngomong, waduh rumah saya bersih sekali, katanya begitu. Perlombaan aja tiap hari, katanya, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat satu perlombaan, kadang kita terpacu. Dan sadarkah saudara, hari ini saudara dan saya sedang ada dalam perlombaan. Perlombaan apa? Mengasihi sesama, peduli kepada sesama. Karena itu saudara, bagaimana kita memiliki sikap saling mengasihi, peduli sesama. Satu kali ketika perlombaan, satu desa berlomba dengan desa lain, ya, akan ada perlombaan siapa yang bisa menanam jagung dan hasilnya paling baik, desa itu akan mendapatkan hadiah sekian miliar. Siapa yang sanggup, yang petani yang mau, yang mewakili akan diberi benih yang sama kepada setiap desa, saudara ya. Ketika diberi benih, dan sebelum diberi benih diberitahukan, kalau saudara berhasil, maka desanya dapat 1 miliar, petani itu dapat 1 miliar. Wah, mulai saudara berebut. Ada yang desa ini berebut, terus dia terima benih itu, ya, satunya juga dibagi-bagi, yang satu berpikir begini, wah ini saya harus jaga baik-baik, benih ini hanya untuk 3 kali tanam, dia kata gitu saudara ya. Jadi saya akan tanam yang pertama, kalau gagal saya bisa tanam kedua, jadi saya harus jaga ini baik-baik saudara ya. Dia rawat baik-baik, dia jaga baik-baik saudara ya. Yang kedua, ketika menerima benih di desa yang lain, untuk 3 kali tanam juga. Dia terima benih itu, dia tahu ini tanggung jawabnya besar. Dia jaga baik-baik. Tapi ketika musim nanam mulai, yang kedua baginya benihnya dibagi dengan tetangga-tetangganya, saudara ya. Saudara tahu hasilnya ketika musim panen tiba, desa yang satu hanya satu petak yang dibuat percontohan, benihnya tidak mau dibagi-bagikan. Yang satu benihnya dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga yang lain. Dan saudara tahu cerita itu. Menang yang mana itu perlombaan. Ketika musim menuai, yang di sebelah sini hasilnya ada yang baik, ada yang tidak. Tapi yang desa yang tadi, ketika benihnya dibagi-bagikan, hasilnya bukan hanya baik tapi luar biasa. Dan kemudian ditanya, kok bisa kamu begitu? Iya, saya terima benihnya ya, saya bagi-bagikan. Sehingga semua sedesa itu nanam yang sama. Ketika benang sari dan putik itu berterbangan dengan kualitas yang baik, maka miliknya desa itu jadi baik semua. Tetapi di desa satunya, dia jaga baik-baik, dia gak mau bagikan. Yang lain nanamnya jagung biasa, dia jagung istimewa, tetap aja hasilnya karena benang sari dan putik itu dibawa angin, hasilnya tidak bisa maksimal. Saudara, satu gambaran sederhana ini menceritakan bagaimana kita harus berbagi, bagaimana kita harus peduli kepada sesama, dan kita harus menyadari saudara, sebenarnya kita memerlukan orang lain. Sadar atau tidak, sejak dari lahir kita memerlukan orang lain. Baik orang lain itu saudara senang atau tidak, saudara memerlukannya. Sampai saudara meninggal, saudara senang atau tidak sama dia, saudara tetap akan membutuhkan mereka. Masa yang menggali kubur nanti mau saudara sendiri,

sesamaku manusia? Ini pertanyaan atau pertanyaan? Dalam banyak khotbah sudah sering kita baca dan diuraikan, dan tentunya kita akan hafal sekali, saudara. Kalau orang bertanya ini, orang ini adalah orang-orang yang benar-benar mencari-cari kesalahan. Saudara, saya mencoba melihatnya dari sudut yang berbeda. Dan saya mencoba untuk mengembangkan dan saya berandai-andai. Apakah di antara kita juga jangan-jangan kehilangan sense sehingga kita tidak menyadari siapakah sesamaku manusia? Saudara, seorang anak kecil, ya, dia baru mulai pikirannya terbuka, ya, kira-kira mulai balita dan mulai dia mengerti binatang, mulai mengerti orang lain, ya. Dia mendengar satu kalimat dan kebetulan mendengarkan kata, siapakah sesamaku manusia? Dan anak ini dengan polos dia bertanya kepada mamanya, Ma, siapakah sesamaku manusia ini? Kalau saudara mendapat pertanyaan itu dari seorang anak kecil, saudara akan kebingungan, ya. Dan mungkin juga bingung menjelaskan gitu, ya. Mamanya dengan spontan, ini anak yang masih kecil, ya, dia omong, sesama manusia, ini papa, mama, ini sesama manusia. Oh, sesama manusia jadi papa, mama gitu, ya. Kalau teman saya, enggak ya, Maya. Dia berpikir hanya papa mama saja atau orang yang tua itu sesamaku manusia. Dia enggak berpikir. Terus mamanya dengan sedikit kesal dia berpikir, ini loh orang yang mirip mama, yang sudah besar ini, yang berjalan dengan dua kaki mirip dengan kamu juga walaupun kamu kecil berjalan dengan dua kaki gitu, ya. Karena anak ini habis lihat-lihat binatang terus dia tunjuk gorila gitu, ya. Gorila itu ya juga sesama kita manusia dong, Ma. Dia berjalan dua kaki. Kesal mamanya. Tapi ini hal yang lucu bukan? Ya, kalau anak kecil bertanya. Tapi kalau seorang yang dewasa dan dia tidak menyadari bahwa sesamaku manusia itu siapa? Pertanyaannya, ini pertanyaan yang saya coba pikir-pikir ini jawabnya gimana, saudara, ya. Saya kemudian memikirkan kemungkinan, saudara, kalau ada seorang tua, dewasa dengan latar belakang pengalaman hidupnya kemudian berkata, siapaku sesamaku manusia? Yang pertama, mungkin orang itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Orang yang tidak mengenal siapa dirinya. Yang kedua, orang itu adalah orang yang memang dia tidak tahu orang-orang di sekitarnya. Atau orang yang tidak peduli kepada sesamanya. Orang yang hidupnya self-centris. Memikirkan makananku, pakaianku, hidupku, rumahku, tempat sampahku, gotku. Tidak pernah memikirkan selokan orang lain, jamban orang lain. Dia hanya memikirkan rumahku bagus enggak, rumahku aman enggak. Tidak pernah memikirkan dan bertanya kepada tetangganya. Dan ini yang saya katakan orang yang mungkin tipe kedua. Dia tidak tahu siapa sesamanya. Dan tidak peduli. Lebih tepatnya orang yang tidak peduli sesamanya. Bahkan ketika dia mendapat kepercayaan. Yang tadi ilustrasi saya sampaikan. Mendapat biji jagung. Dia rasa harus dijaga baik-baik. Dia simpan baik-baik, dia tidak membagikan kepada teman-temannya. Karena dia pikir, kalau saya dapat 1 miliar kan saya kaya. Yang lainnya biarin aja. Saya kan tanggung jawab, saya serius ini. Saudara, siapakah sesamaku manusia? Bisa jadi orang yang tidak tahu siapa dirinya. Atau orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara, kalau kemudian saya mengajak kita berpikir lebih dalam, apakah saya, apakah saudara mengenal diri saudara? beberapa minggu ini berturut-turut konseling pranikah, saudara ya, sudah mulai lagi. Saya sampai kadang-kadang berpikir, waduh, ini kok ya banyak yang mau nikah gitu loh, saudara ya. Bikin saya buat agendanya bingung gitu, saudara ya. Tapi saya menikmati, saudara ya, saya mengajar konseling pranikah, saudara ya. Dan salah satu yang saya membuat candaan mereka, saya tanya, kamu kenal pasanganmu enggak? Kenal lah pak, udah 7 tahun pacaran masa enggak kenal? Saya ngomong, benar kamu kenal? Kenal. Kita tes. Saya mau uji. Kamu baru kenal dia berapa? 7 tahun. Saya baru kenal dia 7 bulan, enggak ada. Bahkan 7 minggu doang. Tapi mari kita lihat saya atau kamu yang lebih kenal dia. Nanti kalau saya lebih kenal jadi pacar saya ngomong gitu. Saya canda, saudara ya. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa mengenal pasanganmu lebih dari kamu. Saya sambil bercanda, saudara ya, enggak beneran, saudara ya. Saya tes, saya kasih tes. Ketika ditanya, kamu saling mencintai kan? Oh iya, 7 tahun kami pacaran. Kamu mencintai siapa? Sebut namanya, saudara ya. Tapi ketika dites, tulis sebanyak-banyaknya, 10 statement yang ditulis antara orang yang katanya saling mencintai itu, gak ada yang nyambung, saudara. Terus saya tanya, jadi ini yang kamu tulis siapa ini? Pacar kamu atau orang lain? Saya tanya begitu sambil bercanda. Ini konteksnya bercanda, saudara ya. Dan mereka baru terbuka bahwa sesungguhnya saya tidak mengenal pacar saya. Dan mulai saya kasih metode bagaimana kamu bisa mengenal pasanganmu dengan baik. Bagaimana kamu harus mempersiapkan diri dalam pernikahan. Dan saya pun juga terus belajar mengenal diri saya. Umur 27 tahun saya baru mengenal siapa diri saya. Tetapi terus sejak saat itu sampai hari ini saya mencoba mengenal diri saya. Kalau saya mulai mendapat tekanan yang berat, ada masalah stres, saya mulai memikirkan jangan-jangan ada masalah nih di dalam diri saya. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang saya pengen Tuhan ajarkan kepada saya. Saudara-saudara, pengenalan diri ternyata bukan sekedar badan saya beratnya 75 kilo, tinggi saya 165, kulit sawo matang, pakai kacamata. Bukan itu, saudara ya, itu bukan pengenalan diri, itu cuma hanya spesifik data-data yang bisa dicatat oleh robot. Tetapi pengenalan siapa diri kita adalah bagaimana sikap saya dengan orang lain. Bagaimana sikap saya dengan orang yang saya kasihi. Bagaimana sikap saya dengan orang yang saya benci. Bagaimana sikap saya ketika saya bersuka cita. Bagaimana ketahanan saya menghadapi kesulitan dan pergumulan. Bagaimana kepekaan saya ketika ada seorang yang meminta-minta. Bagaimana kepedulian saya terhadap orang lain. Pengenalan diri. Jangan kemudian berkata, ya sudah saya ya begini-begini nih. Saudara, enggak bertumbuh kita. Kita mesti belajar. Dan kita mesti berubah. Yang tidak boleh berubah hanya Yesus. Kita harus semakin hari, setiap langkah berubah menyerupai Yesus. Bisa atau tidak, kita terus belajar berubah menyerupai Kristus. Kalau kita mau belajar berubah, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak mengenal diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan diri memerlukan pengalaman, memerlukan waktu dan pengenalan yang dalam, saudara ya. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri? Bagaimana kita bisa mengasihi diri dengan benar kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain? Saya ulangi, saudara ya. bagaimana kita mengasihi, bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita dengan benar kalau kita tidak mengasihi orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya pokoknya kasihi diri dan kasih orang lain gitu saudara ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mencintai diri, cintai orang lain. Kalau saudara mencintai orang lain, saudara harus mencintai diri. Tidak bisa tidak. Saudara-saudara, bagaimana mengasihi, peduli orang lain? Beberapa buku, beberapa penulis saudara ya, dia berkata begini saudara ya. Peter Casero dalam bukunya Gereja yang Sehat Secara Emosional, dia berkata, pernyataan kasih itu adalah bagaimana menyatakan bahwa kasih itu, kita mengasihi orang lain itu, kita mesti hadir di depannya. Jangan cuma by phone, tapi hadir di depannya. Saudara gak mau toh pacaran cuma di telepon terus, menikah cuma di telepon kan gak mau saudara ya. Tapi harus hadir begitu saudara ya. Karena itu Peter Casero berkata, pernyataan kasih itu dengan hadir, tapi bukan sekedar hadir. Hadir dan memperhatikan kalau pasangannya, orang lain itu berbicara. Tidak boleh kita punya agenda lain. Ini kalimat yang membuat saya berbicara keras kepada saya dan saya malu nih saudara. Saya mesti belajar terus untuk selalu hadir dan mendengarkan orang lain berbicara. Saya sudah jadi pendeta, sudah jadi orang tua, tapi ternyata saya perlu belajar untuk mendengar lebih baik. Kalau saya mengasihi orang lain, kalau saya tidak mengasihi ya udah biarin dia ngomong, saya ngomong aja begitu ya. Tapi kalau saya ingin menyatakan bahwa saya peduli kepada engkau, mengasihi engkau, Peter Casero berkata, engkau harus di depannya hadir dan mendengarkan dan siap untuk memahami apa yang menjadi pergumulannya. Itulah peduli dan kasih. Sementara Rick Warren dalam bukunya God's Power to Change Your Life, dia berkata, pernyataan kasih itu adalah kita berbuat baik, kita melakukan perbuatan baik, bukti nyata. Tapi perbuatan baik yang bukan menurut kita, tapi menurut ya orang lain. Istri saya ini baik saudara ya, promosi sedikit saudara ya. Saya kemarin ulang tahun, saya enggak mau ngajak makan siapa-siapa saudara ya. Saya punya agenda, cara sendiri, cara ngajak makan. Saya ngomong sama istri, jangan, kamu mesti ngajak teman-teman. Teman-teman yang kerja di sini, yang di lingkungan sini, ayo suruh makan. Kita undang ajak makan ayam goreng, saudara ya. Lihat beberapa menu paket, istri saya dengan murah hati, dia pesan paket yang paling mahal. Semuanya dipesankan. Murah saudara, yang paling mahal juga tetap murah saudara ya. Cuman berapa, 35 atau 32. Kan ini cuman setahun sekali saudara ya, jadi relatif murah begitu. Tapi betapa kagetnya ketika disiapkan semua, beberapa orang gak mau makan. Pak, saya berdua saja makannya. Pak, saya boleh ganti menu lain gak? Maksud istri saya memberi yang terbaik, mengasihi yang baik. Tapi boleh gak saya bukan pesan makanan ini, pesan yang lain. Saya sendiri juga lihat menunya, ayam kecil satu ekor, saya juga lihat, aduh. Ini tidak membangkitkan selera, saudara ya. Saudara, kadang kita melakukan yang baik, cuman masalahnya gak cocok dengan orang itu, saudara ya. Makanya kata baik ini menjadi abstrak, saudara ya. Bahkan kadang kita merasa diri kita baik, ternyata belum bagi orang lain. Karena itu, kalau saudara mengasihi orang lain, saudara harus berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Itu garis besarnya. Garisnya yang perlu digarisbawahi bukan hanya sekedar saya dan saudara baik, Tetapi saya dan saudara harus baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sekali waktu pelayanan bersama satu rekan yang kami bekerja dengan mati-matian waktu itu. Apalagi waktu bencana. Namun Pendeta Riko datang dan memberikan penghiburan kepada kami. Karena saya merasa kelelahan, teman saya merasa kelelahan. Kemudian dia berkata, kumpulkan rekan-rekan hamba Tuhan, dia berkata begini, perbuatanmu, apa yang kamu lakukan itu baik. Dan pasti banyak orang yang senang. Kamu bantu melakukan ini itu baik. Tapi kemudian dia berkata, kalau sampai kamu tidak bisa istirahat dan tidak bisa menjaga kesehatan tubuhmu, kalau sampai kamu kerja keras bahkan mengorbankan kesehatanmu, coba berdiam diri, ambil cuti, merenunglah. Apakah pelayananmu, pekerjaanmu itu, perbuatan baikmu itu dikehendaki Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan saudara pelayanan capek-capek sana sini, kemudian Tuhan di surga berkata, kamu ngelayanin siapa? Aduh, statement itu membuat saya berdiam diri. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi apakah yang seperti Tuhan kehendaki? Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan kasih bisa kita ungkapkan dengan berbagai cara. Tetapi kita harus tahu bagaimana mengasihi. Bagaimana saudara dan saya mengenal diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu. Itu sebabnya saudara kembali kepada statement dari pertanyaan seorang ahli Taurat. Dia berkata, ya memang di kalimat yang pertama untuk mencobai Yesus, ya dijawab, tapi tetap namanya orang yang cari-cari kesalahan saudara ya. Saudara gak usah debat dengan orang yang mencari kesalahan. Saudara tetap aja bisa ketemu kesalahannya saudara ya. Jadi terima saudara, diterima saja saudara ya. Kalau ada orang yang mencari-cari kesalahan saudara ya. Karena itu Yesus tidak mau jawab. Ini orang yang bijaksana ya. Dia gak mau jawab, dia cuma tanya, ya apa yang tertulis? Kasihilah Tuhan Allahmu. Betul, lakukan itu. Cari alasan. Dia kemudian berkata, siapakah sesamaku manusia? Seorang ahli Taurat yang berkata, siapakah sesamaku manusia? Kalau itu keluar dari pernyataan anak-anak, kita bisa tertawa dan kita bisa gemas untuk menjelaskannya. Tetapi dari seorang yang cukup dewasa dan dia berkata, siapakah sesamaku manusia? Maka dalam perenungan saya, kemungkinan besar dia tidak tahu siapa dirinya. Yang kedua, dengan berimajinasi. Saya mengembangkan dan saya berpikir, orang yang seperti ini, yang bertanya seperti ini, orang yang tidak peduli kepada sesamanya. Saudara, mari kita lihat. Kita baca bagian firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-40 yang tadi sudah kita baca dalam petunjuk hidup baru. Matius 25 ayat yang ke-40 ini tentang penghakiman terakhir. Ada orang-orang yang setia peduli kepada sesamanya dan kemudian dia masuk surga. Tuhan berkata, kamu baik, kamu suka tolong orang, kamu tolong saya. Terus orang itu bertanya, kapan saya tolong Tuhan? Tuhan gak pernah kelaparan, gak pernah masuk penjara. Saya cuma tolong orang-orang. Kemudian Tuhan menjawab dalam perumpamaan itu sebagai raja, dia berkata, dan ia akan berkata juga, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saudara dan saya melakukan kepedulian terhadap orang yang paling hina, atau orang yang paling kita benci, atau orang yang mungkin paling kita abaikan, ternyata sang raja itu berkata, engkau telah melakukannya kepadaku, dan kini saatnya engkau masuk dalam kemuliaan kerajaanku. Bagian yang paralel dengan itu, mari kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Komisi Kaleb harusnya sudah hafal, karena di Ancol kita sudah menghafalkannya. Komisi Kaleb masih ingat enggak? Matius 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh enggak kalau kita sepakat dan berkata ini juga berarti kita harus mengasihi sesama, supaya sebenarnya kita juga mendapatkan kasih dari perbuatan-perbuatan kita. Saudara, ada beberapa kalimat yang saya ingin kita berpikir bersama, saudara ya. Ini aplikasi, tapi saya sampaikan dalam bentuk statement, saudara ya. Saya berpikir dan mencoba untuk membuat sebaik-baiknya kalimat ini. Bukan satu kalimat, tapi banyak kalimat, saudara ya. Berdasarkan firman yang sudah kita baca dan kita renungkan, kemudian saya membuat statement seperti ini, saudara ya. Orang yang sulit menerima orang lain atau tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Saya ulangi, saudara ya. Orang yang sulit menerima orang lain atau tidak bisa menerima kesalahan orang lain, apakah sebenarnya orang tersebut sulit menerima dirinya sendiri? Ini pertanyaan untuk saudara bawa pulang. Ya. Kalau ada orang yang sulit menerima orang lain, kesalahan orang lain, jangan-jangan, saya bertanya saudara ya, ini bukan statement tapi pertanyaan, apakah sebenarnya orang tersebut sulit menerima dirinya? PR yang kedua saudara ya, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, termasuk musuhnya saudara ya, ini pertanyaan lagi, apakah itu berarti orang tersebut sulit mengasihi, sulit menerima dirinya? Yang ketiga, orang yang membenci orang lain, apakah itu ungkapan kebencian dari sikap-sikap kelemahan dalam dirinya? Kalau saya membenci orang yang malas gitu ya, sebenarnya saya malas, tapi saya tidak mau benci diri saya toh, saya benci orang yang malas. Lalu saya ekspresikan bahwa saya tidak malas, tapi sebenarnya saya benci terhadap kemalasan saya, tapi melihatnya kesalahan orang lain. Orang yang membenci orang lain, apakah itu ungkapan kebencian dari kelemahan-kelemahan dirinya? Itu kalimat-kalimat yang negatif yang saya rangkum. Yang positif adalah, apakah orang yang mengasihi orang lain itu juga merupakan ungkapan mengasihi dirinya sendiri? Apakah orang yang mengasihi dirinya itu berarti mengungkapkan dengan cara dia mengasihi kepada orang lain? Dan mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita saling mengasihi dan peduli kepada sesama kita. Mari kita berdiam diri. Kami orang yang sungguh terbatas dan dipenuhi keberdosaan. kami seringkali mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kami. Dan kayak akhirnya kami terjerat oleh pikiran kami. Kami memerlukan belas kasihan Tuhan. Kami memerlukan anugerah Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu untuk keluar dari keegoisan kami ini, Tuhan. Kami ingin belajar mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran, untuk firman yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.